Halo, dan selamat datang. Sangat senang Anda bisa bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Ya, senang berada di sini. Hari ini, kita akan melakukan sesi eksplorasi sumber yang sangat menarik. Ini berasal dari bab ke-44 dari sebuah buku berjudul Full Stack Engineering, From Code to Production Systems. Bab yang sangat krusial, kalau boleh saya tambahkan. Betul sekali. Misi kita di sesi ini, kita akan menyelami topik tentang API versioning dan backward compatibility. Kedengarannya mungkin sangat teknis ya, tetapi percayalah pada saya, ini pada dasarnya adalah sebuah seni. Seni tentang bagaimana mengubah sebuah janji tanpa mengkhianati kepercayaan. Tepat. Kepercayaan adalah intinya. Kita akan melihat bagaimana satu perubahan kode yang sangat kecil yang mungkin terlihat sangat sepele bagi pembuatnya, itu bisa memicu gelombang kehancuran sistemik. Dan ini seringkali dianggap sebagai pemikiran sekunder oleh banyak tim engineering. Setidaknya sampai bencana benar-benar terjadi di sistem produksi mereka. Nah, berbicara tentang bencana, materi kita hari ini dibuka dengan sebuah kisah nyata yang benar-benar membuat telapak tangan saya berkeringat waktu membacanya. Bayangkan, Anda ada di situasi ini. Hari itu hari Jumat, waktu yang paling berbahaya untuk merilis kode. Benar. Pukul 4:30 sore, sebuah tim engineering di perusahaan fintech sedang melakukan pembersihan kode. Ada satu field bernama username di payload response API mereka. Oke. Karena semua aplikasi modern mereka sudah beralih menggunakan email untuk autentikasi, seorang engineer dengan santainya menghapus field tersebut dari backend. Rilis kode dilakukan. Dan sepertinya semuanya aman, kan? Ya, deploy sukses, tidak ada error di log internal, dan tim itu pulang untuk menikmati akhir pekan dengan senyum puas karena code base mereka kini lebih bersih. Namun, keheningan akhir pekan itu seringkali menipu di dunia sistem terdistribusi. Sangat menipu, karena pada hari Senin pukul 8 pagi, kekacauan total terjadi. Helpdesk kewalahan, sebuah aplikasi mobile versi 3 tahun lalu yang masih dipakai oleh ribuan pengguna tiba-tiba crash saat layer utamanya baru dimuat. Ah, klasik. Belum selesai, integrasi dengan mitra logistik berantakan, webhook mati total. Dan puncaknya, sebuah perusahaan retail besar kehilangan transaksi senilai 2,8 miliar rupiah hanya dalam beberapa jam. Luar biasa. Mengapa? Karena sistem internal perusahaan retail tersebut, yang sudah berumur 5 tahun dan jarang diperbarui, ternyata masih melakukan validasi ketat terhadap keberadaan field username yang dihapus tadi. Hanya karena satu baris kode dihapus, kerugian miliaran terjadi. Kasus ini membawa kita pada inti dari diskusi kita hari ini. Versioning bukanlah sekedar angka yang Anda tempelkan di ujung sebuah URL. Bukan sekedar /v1 atau /v2 ya? Tepat. Ia adalah sebuah kontrak sosial. Kontrak antara penyedia layanan dan konsumennya. Di ekosistem digital modern, saat Anda mengekspos sebuah API, Anda tidak hanya melayani aplikasi yang berada di bawah kendali Anda langsung. Betul. Mengubah struktur tanpa mengelola kompatibilitas. Pada dasarnya adalah menghancurkan fondasi kepercayaan yang mendasari integrasi antar sistem. Oke, mari kita bedah ini. Mengapa sebenarnya perubahan API itu memiliki blast radius atau radius ledakan yang sangat masif? Kalau kita mengubah kode fungsi internal di backend, dampaknya kan terisolasi. Umumnya begitu. Tapi begitu menyentuh API, efeknya menyebar kemana-mana. Saya melihat ini ibarat kita mencoba mengubah ukuran lebar rel kereta api. Saat keretanya sedang melaju. Iya, saat keretanya sedang berjalan dengan kecepatan penuh. Analogi rel kereta itu sangat pas. Ledakan itu terjadi karena adanya ilusi kontrol. Banyak developer yang hidup dalam gelembung ekosistem mereka sendiri. Mereka berasumsi bahwa ketika mereka melakukan deploy versi baru, seluruh dunia akan ikut memperbarui sistem mereka secara instan. Padahal kan tidak. Sama sekali tidak. API Anda dipanggil oleh klien yang sangat heterogen dan berada sepenuhnya di luar yurisdiksi Anda. Tahu ada script cron job milik mitra bisnis di mana programmer yang menulisnya sudah resign bertahun-tahun lalu. Mereka semua memegang erat struktur JSON yang Anda janjikan 5 tahun lalu. Dan masalah terbesarnya bukan sekedar aplikasi mereka berhenti bekerja dengan diam-diam. Oh, mereka tidak diam? Tidak. Klien yang gagal memproses respon API karena fieldnya hilang, tidak akan hanya duduk diam dan menampilkan pesan error yang elegan kepada pengguna. Disinilah mekanisme retry storm terjadi. Retry storm, Badai percobaan ulang. Ya. Ketika asumsi cache klien rusak atau parsing gagal, logika klien seringkali berasumsi bahwa itu adalah masalah jaringan sementara. Jadi, mereka masuk ke mode panik. Mode panik ini yang mematikan infrastruktur. Betul. Ribuan klien yang tiba-tiba gagal parsing, ini akan melakukan panggilan ulang secara serentak. Mereka seringkali menguras connection pool mereka sendiri. Jika mereka tidak mengimplementasikan exponential back-off yang benar, yang mana seringnya memang tidak mereka lakukan? Tepat. Maka mereka pada dasarnya sedang meluncurkan serangan DDoS tanpa sengaja ke server Anda. Infrastruktur Anda akan dibanjiri traffic sampah hanya karena klien kebingungan mencari field username yang sudah Anda hapus. Anda menumbangkan sistem Anda sendiri. Ini adalah pengingat keras bagi Anda yang sedang mendengarkan. Anda tidak bisa mendikte perilaku klien eksternal di dunia sistem terdistribusi. Jadi, bagaimana kita mengelola perubahan ini? Secara arsitektural, materi ini membagi perubahan menjadi dua jenis, editif dan destruktif. Kategori yang sangat penting. Perubahan editif itu relatif aman, kan? Anda menambahkan atribut baru di respons, klien lama biasanya akan mengabaikannya, karena mereka tidak memetakan field tersebut. Tapi perubahan destruktif, seperti menghapus atribut. Iya, menghapus atribut, mengganti nama kunci, atau mengubah struktur hierarki JSON dari string menjadi integer misalnya. Ini yang mematikan. Dan jika ada perubahan destruktif, versi baru API itu mutlak diperlukan. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana arsitektur modern masih harus tunduk pada Postel's Law. Prinsip ketahanan. Iya, prinsip yang diciptakan di era awal internet. Hukumnya berbunyi, bersikaplah konservatif dalam apa yang Anda kirim, dan bersikaplah liberal dalam apa yang Anda terima. Konsep tolerant reader. Sebagai penyedia API, Anda harus konservatif. Jangan pernah merusak janji yang sudah Anda buat. Di sisi lain, klien idealnya menjadi tolerant reader. Mereka seharusnya hanya membaca apa yang mereka butuhkan, dan mengabaikan sisanya tanpa menjadi rewel. Tapi, tunggu dulu. Saya harus menjadi devil's advocate di sini. Silakan. Hukum Postel itu terdengar sangat indah di atas kertas, tapi realita rekayasa perangkat lunak modern tidak bekerja seperti itu di lapangan, kan? Bagaimana maksudnya? Bahasa pemrograman dengan strict typing sangat mendominasi sekarang. Kalau sebuah aplikasi iOS menggunakan Swift Codable atau backend Java menggunakan JSON untuk melakukan deserialisasi JSON, mereka bukanlah tolerant reader. Ya. Kalau ada satu properti yang hilang atau berubah tipe dari string ke null, library tersebut akan langsung melempar exception dan aplikasi akan crash saat itu juga. Anda menyentuh akar masalahnya dengan sangat presisi. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik harapan bahwa klien kita cukup toleran. Karena ekosistem klien side semakin ketat, beban untuk menjaga integritas kontrak jatuh 100% ke pundak penyedia API. Kitalah yang harus menjaga kontrak itu. Betul. Inilah mengapa kita mengenal dua kutub dalam mendefinisikan API. Strict contract dan loose contract. Dan strict contract ini biasanya melibatkan spesifikasi seperti open API atau gRPC dengan protobuf ya, di mana setiap endpoint, parameter, dan tipe data didokumentasikan layaknya sebuah dokumen hukum. Ya, strict contract memaksa kedisiplinan sejak fase kompilasi. Jika Anda melanggar kontrak, sistem bahkan tidak akan mengizinkan kode tersebut di-build. Ini memperlambat kecepatan iterasi developer memang, tetapi ini memberikan jaminan stabilitas absolut. Sementara loose contract mungkin membiarkan Anda melempar objek JSON dinamis sesuka hati. Yang mempercepat development tapi menyimpan bom waktu di production. Baik, jika kita sepakat bahwa kompatibilitas adalah harga mati, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kita merutakan traffic dari berbagai generasi klien tanpa membuat sistem kita sendiri berantakan. Ini membawa kita ke spektrum strategi versioning. Menu pilihannya, jika boleh dibilang begitu? Ya, menu pilihan. Dan catatan penting untuk Anda, tidak ada satu strategi pun yang sempurna untuk semua kondisi. Mari kita bahas dari yang paling populer. URI versioning. Menaruh V1 atau V2 langsung di path URL. Pendekatan klasik. URL versioning sangat transparan. API Gateway bisa dengan mudah melihat URL dan merutekan traffic ke microservice yang benar. Ini sangat jelas dan mudah diarahkan. Tapi materi ini juga menyoroti kelemahannya. Tentu. Tantangan operasionalnya adalah fragmentasi. Jika Anda memiliki 100 endpoint dan hanya satu yang mengalami breaking change atau perubahan destruktif, apakah Anda akan mengubah seluruh base API menjadi V2? Ini seringkali memicu duplikasi kode yang masif di sisi back-end. GitHub adalah contoh platform yang berjuang dengan masalah ini di awal. Lalu alternatifnya adalah header-based versioning, menggunakan accept header khusus. Secara estetika, URL Anda tetap bersih dan terlihat abadi tanpa angka versi. Terlihat elegan di dokumentasi. Benar. Tapi, kalau dipikir-pikir dari sudut pandang operasi teknis, ini justru membuat proses debugging menjadi mimpi buruk, bukan? Sangat tepat. Bayangkan terjadi insiden jam 2 pagi, Anda sedang membedah log server, dan Anda hanya akan melihat ribuan request masuk ke /users. Anda tidak tahu itu versi berapa? Iya. Anda tidak tahu apakah itu versi 1, versi 2, atau versi eksperimental, kecuali sistem logging Anda secara eksplisit mengekstrak dan mengindeks header tersebut. Ini menyembunyikan kompleksitas di tempat yang sulit dijangkau saat terjadi kepanikan. Dan kemudian ada pendekatan menggunakan query parameter, seperti menambahkan tanda tanya version sama dengan 2 di akhir URL. Saya sangat sepakat dengan peringatan keras dari materi kita bahwa ini adalah anti-pattern murni. Sangat tidak disarankan. Versi adalah identitas dari sebuah resource. Ia bukan sekedar parameter opsional yang mudah dilupakan klien. Parameter query itu fungsinya untuk menyaring atau mengurutkan data, bukan untuk mengubah struktur fundamental dari respons. Menggunakan query parameter untuk versi juga sering berujung pada kerentanan di tingkat caching. CDN atau proxy perantara mungkin mengabaikan parameter tersebut dan menyajikan cache versi lama ke klien yang sebenarnya meminta versi baru. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita bicara tentang pendekatan radikal, date-based versioning. Model yang dipakai Stripe. Iya, pelopornya adalah Stripe, raksasa pembayaran global. Alih-alih V1 atau V2, klien mengunci API mereka berdasarkan tanggal saat mereka pertama kali berintegrasi. Misalnya, 2023, strip 10, strip 16. Mulai saat itu, mereka akan selalu menerima payload dengan struktur yang ada pada tanggal tersebut selamanya. Bagi konsumen API, mekanisme ekstrim ini adalah sebuah keajaiban. Stabilitas untuk klien adalah absolut, tanpa mereka harus melakukan apapun. Tapi tunggu. Mempertahankan puluhan atau bahkan ratusan versi aktif berdasarkan tanggal. Bukankah beban di back-end sangat luar biasa? Bagaimana code base mereka tidak berubah menjadi spaghetti code raksasa dengan ratusan blok evals? Itu pertanyaan operasional yang sangat valid. Rahasia dari date-based versioning bukan dengan menduplikasi logika bisnis di mana-mana, melainkan menggunakan pola mutasi di tingkat middleware atau gateway. Oh, lapisan translasi. Betul. Logika inti back-end selalu berjalan pada versi yang paling baru, paling mutakhir. Namun, ketika respons dikirim kembali, ia melewati lapisan pipa transformasi. Lapisan ini melihat tanggal klien dan perlahan-lahan menerapkan patch mundur. Menerapkan patch mundur? Ya. Ia memanipulasi payload JSON tersebut selangkah demi selangkah ke belakang, mengubah nama field atau mengembalikan format lama sampai payload tersebut persis sama dengan struktur pada tanggal yang diminta klien. Wow, jadi inti sistem selalu bersih, sementara kompleksitas versi dilokalisasi murni sebagai lapisan adapter di luar. Sangat brilian. Tentu ini trade-off bagi perusahaan yang menjadikan API sebagai inti bisnisnya. Betul. Butuh infrastruktur yang sangat matang. Nah, selama ini kita banyak bicara tentang REST API yang sinkron. Tapi bagaimana dengan ekosistem yang asinkron? Komunikasi yang digerakkan oleh event seperti Apache Kafka atau RabbitMQ? Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, event-driven architecture memiliki tantangan yang jauh lebih brutal. Brutal bagaimana? Dalam REST, komunikasi bersifat efemeral, terjadi dan selesai saat itu juga. Tapi dalam Kafka, event itu dipertahankan. Ia abadi. Sebuah pesan diterbitkan hari ini dan mungkin baru dikonsumsi oleh layanan analisis data 6 bulan dari sekarang. Atau bahkan diputar ulang dari awal tahun untuk melatih model machine learning. Ah, artinya Anda tidak bisa sekedar menempelkan route /V2 di sebuah event log. Arsitektur berbasis event tidak bisa diversioning seperti REST API biasa. Tepat. Sistem yang mempublikasikan pesan hari ini harus bisa dibaca oleh konsumen lama. Ini kita sebut backward compatibility. Dan secara bersamaan, konsumen yang sudah diperbarui hari ini harus tetap bisa membaca pesan yang diproduksi 6 bulan lalu. Ini forward compatibility. Keduanya harus berjalan bersamaan. Luar biasa rumit. Lalu bagaimana mereka menyelesaikannya? Disinilah skema registry menjadi nyawa dari sistem. Format serialisasi seperti AFRO atau Protobuf tidak menggunakan teks mentah, melainkan nomor indeks ketat. Dalam Protobuf, jika Anda menetapkan field username sebagai field nomor 4, nomor 4 itu adalah milik username selamanya, hingga akhir zaman. Tidak bisa didaur ulang? Tidak boleh. Jika Anda mempensiunkan field tersebut, Anda tidak boleh mendaur ulang nomor 4 untuk field baru bernama user ID. Jika Anda melakukannya, konsumen yang membaca pesan lama akan mengira user ID yang baru itu adalah username, dan integritas data Anda hancur seketika. Hukum fisika data yang sangat absolut. Nah, berbicara soal data, ada satu miskonsepsi besar yang dibahas di buku ini. Banyak engineer berpikir bahwa database relasional mereka adalah ranah internal yang bisa mereka rombak sesuka hati, asalkan kode back-end disesuaikan. Ini kesalahan pemula yang sangat umum. Padahal jika API Anda membaca dari database, maka perubahan database adalah perubahan API. Keduanya terikat erat. Database schema adalah API tersembunyi Anda. Sangat tepat. Ketidakmampuan melihat database sebagai perpanjangan dari kontrak API adalah penyebab utama downtime saat melakukan deployment. Anda tidak bisa sekedar melakukan operasi alter table untuk mengganti nama kolom dari first name menjadi given name dalam satu langkah. Akan langsung crash? Ya, API Anda akan gagal membaca selama proses itu berlangsung. Untuk menghindari downtime tersebut, materi kita membedah sebuah pola ajaib yang disebut expand, migrate, kontrak. Mari kita jelaskan langkah zero downtime migration ini. Langkah pertama, expand. Tambah kolom baru. Alih-alih mengubah kolom yang ada, Anda menambahkan kolom baru given name di database. Kode aplikasi diperbarui untuk menulis ke kedua kolom secara serentak. Klien lama tetap membaca dari kolom lama tanpa gangguan. Lalu masuk ke fase migrate. Ini adalah background job. Anda menjalankan skrip untuk menyalin data historis dari kolom lama ke kolom baru secara bertahap. Tanpa mengunci tabel ya? Tetap, sehingga transaksi live tetap berjalan. Dan terakhir, kontrak. Setelah Anda memverifikasi bahwa semuanya aman dan 100% dari sistem sudah beralih membaca dari kolom yang baru, barulah Anda aman untuk menjatuhkan kolom lama dan menghapus kode penulisan gandanya. Jangan pernah melakukan perubahan destruktif database dalam satu kali deploy. 3 kali siklus deploy untuk satu perubahan kolom, itu menunjukkan betapa mahalnya sebuah kompatibilitas. Sangat mahal. Untuk memastikan kedisiplinan tingkat tinggi ini, tim engineering modern mengandalkan pengujian, khususnya PACT dan contract testing. Iya, consumer-driven contract testing, di mana klien menuliskan harapan mereka dalam bentuk tes. Bagaimana mekanismenya? Klien menulis sebuah tes yang mendefinisikan bentuk JSON yang mereka butuhkan. Mereka menyimpannya ke repositori pusat. Setiap kali tim penyedia API mencoba melakukan rilis kode baru, provider harus memenuhi kontrak tersebut. Tes klien dijalankan terhadap kode backend yang baru. Jika melanggar ekspektasi klien, build akan gagal secara otomatis. Luar biasa! Deploy diblokir sebelum bencana sempat terjadi. Tapi realitanya, kita kan tidak mungkin mendukung API versi lawas selamanya. Biaya pemeliharaannya sangat tinggi. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mematikan API tanpa dibenci klien? Membunuh API dengan anggun adalah masalah komunikasi, bukan sekedar saklar teknis. Anda harus menerapkan sunset policy. Jangan matikan tiba-tiba. Beri jendela waktu. Ya, standar industrinya adalah memberikan jendela waktu 6 bulan untuk API publik dan 3 bulan untuk internal. Anda kirim email ke developer mereka. Dan secara teknis, kita bisa menggunakan HTTP deprecation header. Tepat. Sinyal ini memberitahu library pemanggil bahwa endpoint tersebut sudah masuk masa tenggang. Namun, peringatan saja tidak cukup. Sebelum Anda menarik saklar kill switch, Anda wajib melakukan audit data. Periksa log lalu lintas. Jika masih ada yang memakai, hubungi mereka secara proaktif. Masuk akal. Ini juga merangkum dosa-dosa atau anti-pattern yang harus dihindari. Melakukan versioning untuk setiap perubahan kecil itu bikin klien lelah. Tidak pernah menyiapkan strategi versioning sama sekali juga fatal. Menghapus field tanpa depresiasi adalah kejahatan. Dan melakukan breaking change pada saat merilis patch update. Oh iya, melanggar aturan semantic versioning. Release patch itu kan murni untuk perbaikan bug. Klien berasumsi patch selalu aman diunduh otomatis. Jika ada perubahan struktural di sana, Anda mengkhianati seluruh sistem. Untuk melihat bagaimana arsitektur yang solid menyatukan semua filosofi ini, mari kita lihat kasus platform SaaS global berskala enterprise di buku ini. Cloud Retail. Iya, skenario Cloud Retail. Skenario nyata yang sangat kaya. Mereka punya merchant eksternal, aplikasi mobile, microservices internal, dan event streams. Mereka tidak menggunakan satu dogma tunggal. Mereka memetakan konteks. Untuk merchant eksternal yang publik, mereka menggunakan date-based versioning. Stabilitas ekstrim. Beban ditanggung back-end. Betul. Lalu untuk aplikasi mobile mereka? Mereka menggunakan URI versioning dengan umur panjang karena pengguna akhir jarang update aplikasi di ponsel mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka. Sangat kontras dengan microservices internal mereka yang menggunakan URI versioning dengan siklus hidup pendek. Karena secara internal, manajemen bisa memaksa semua tim untuk bermigrasi dalam sebulan. Dan untuk event schema, mereka menggunakan full compatibility melalui schema registry. Pelajaran utamanya, konteks menentukan strategi, bukan sebaliknya. Itulah mengapa saya selalu memberikan checklist 7 pertanyaan refleksi operasional bagi pendengar sebelum mereka mengubah API. Mari kita dengar. 1. Apakah perubahan ini destruktif atau aditif? 2. Apakah kita punya data siapa yang memakai field ini? 3. Apakah migrasi database-nya kompatibel secara mundur? 4. Bisakah semua klien diperbarui serentak? 5. Bagaimana dampaknya pada event streams asinkron kita? 6. Apakah kita punya deprecation policy? Dan 7. Apakah tim punya kapasitas untuk menjalankan 2 versi sekaligus selama masa transisi? Daftar yang wajib dicetak dan ditempel di meja setiap engineer. Jadi, apa arti dari semua ini? Jika kita tarik benang merah dari kisah horor hilangnya omset 2,8 miliar rupiah di Jumat sore tadi, hingga ke arsitektur tingkat lanjut Cloud Retail, semuanya bermuara pada satu hal, kepercayaan. Kepercayaan? Kepercayaan adalah mata uang tertinggi. Butuh bertahun-tahun untuk dibangun, namun bisa hancur oleh satu deploy karena kurangnya empati terhadap klien. Sistem Anda adalah organisme hidup yang terus berevolusi, namun ia harus tetap menjadi rumah yang aman bagi aplikasi lain. Analisis yang sangat presisi. Seluruh materi ini berfokus pada strategi komunikasi dan teknis antar manusia. Para developer. Tapi coba renungkan ini sebagai pemikiran penutup. Silakan. Seiring dengan asisten AI yang kini mulai mampu menulis kode dan mengonsumsi API secara otonom dengan kecepatan kilat, apakah strategi versioning yang mudah dibaca manusia, seperti URI atau date header lama-lamaan akan menjadi usang? Wow. Mungkinkah di masa depan, sistem kita akan merundingkan mikrokontrak secara real-time antar AI, beradaptasi dengan perubahan destruktif secara instan tanpa perlu lagi dokumentasi manusia? Itu pemikiran yang sangat provokatif. Sistem bernegosiasi sendiri secara mandiri saat kontraknya berubah benar-benar mengubah paradigma operasional kita di masa depan. Untuk Anda yang mendengarkan, terima kasih banyak telah bergabung dalam pembahasan mendalam hari ini. Kami mengapresiasi waktu dan rasa ingin tahu Anda dalam membedah kompleksitas dunia teknologi. Sampai jumpa di sesi berikutnya.